Sifatnya berlalu, suka omong madu. Dia punya kepala suku, selalu ada mau. Dia soalnya enggak laku, mau dia nebeng melulu. Punya muka seribu, lalu uang dulu, yeah. Di dekatnya pau, keras kaya batu. Waktuku lagi jatuh.